Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ada sebuah kisah yang sangat indah sekali yang patut kita ambil hikmah dari sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bainama kalbun, ada seekor anjing, yutifu birokiyatin, dia keliling di sekitar sumur, kehausan dia. Kadayaktuluhul akosh, anjing tersebut hampir terbunuh, hampir mati karena kehausan. Idra'athu bagiyun min bagoya bani Israel, dan ternyata dilihat oleh pelacur, wanita pelacur dari bani Israel. Pelacur tersebut melihat anjing ini kehausan dan dia hampir mati karena kehausan. Pelacur. Kemudian apa kata Rasulullah, fanaza'atmu koha. Pelacur ini membuka sepatunya, dia isi dengan air. Fasakathu. Kemudian dia memberikan air kepada anjing tersebut, diminum sama anjingnya. Maka apa kata Rasulullah, faghfir laha bihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada perempuan pelacur ini. Kenapa? Karena dia kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, walau itu hanya seekor hewan, anjing, dan itu walaupun dia seekor anjing, hewan, namun dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita patut untuk memberikan kasih sayang kita kepada anjing, kepada hewan. Dalam kisah lain, Rasulullah SAW bercerita, ada seseorang kehausan. Dia mencari air, ketemu sumur. Turun dia. Dia turun ke sumur tersebut, minum di dalam sumur. Summa kharaj, kemudian keluar. Ketika keluar dari sumur, dia melihat ada seekor anjing, yalhad. Ngos-ngosan, mengeluarkan lidahnya ngos-ngosan. Yalhad. Yakulu at-turab, dia makan apa? Debu-debu, karena gak ada lagi air minum. Apa kata lelaki yang melihat anjing kehausan itu? Laqad balagha hadzal kalba minal atasi ma balagha minni. Anjing ini telah kehausan sebagaimana aku telah kehausan, kata orang tersebut. Turun dia lagi. Turun, kemudian fa mala'a khuffahuma'an. Diisi air, apa dia mencabut khufnya, sepatunya, diisi air. Tsumma raqiya, kemudian dia naik lagi dan dia memberikan air kepada anjing tersebut. Maka apa kata Rasulullah, fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepada orang ini, Allah berterima kasih kepada orang ini karena telah kasih sayang terhadap makhluk Allah, yakni hewan, anjing. Dia telah melakukan kasih sayang, dia memberikan air minum. Faghfarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia karena dia telah berkasih sayang terhadap hewan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini seekor anjing loh. Kalau kita melakukan lemah lembut, berkasih sayang kepadanya, Allah akan mengampuni dan Allah berterima kasih. Maka bagaimana jika kita melakukan lemah lembut, berkasih sayang terhadap manusia, yang mana manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tentu akan berterima kasih dan insya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada kita melihat orang yang kelaparan, kita beri makanan. Ada orang yang melihat, kita melihat orang kehausan, kita kasih minum. Allah akan bersyukur dan mengampuni dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada makhluk, la yurham. Makhluk tidak akan mencintai dia, makhluk tidak akan berkasih sayang terhadap dia. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak memberikan kasih sayang, maka Allah tidak menyayanginya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Orang yang tidak berkasih sayang terhadap manusia, orang yang tidak berkasih sayang terhadap manusia, maka Allah tidak akan berkasih sayang terhadapnya. Maka ingat, kalau kita lihat ada seseorang berjalan kehausan atau kelaparan, kasih dia makan, kasih dia minum, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cinta terhadap kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.